بسم الله الرحمن الرحيم. Di sinilah teman-teman inti bahasan kita, ada dua jenis, dua cara yang Allah tetapkan untuk mendapati pengetahuan. Satu, ini yang tidak usah kita bahas, hukum sunnatullah fil kaun, yang disingkat dengan sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di muka bumi, berlaku umum bagi orang beriman dan tidak beriman. Apa itu? Iqra, baca, belajar. Jadi kalau Anda ingin dapatkan tambahan pengetahuan, silakan belajar yang serius. Itu enggak ada masalah iman di situ. Tidak ada masalah iman. Anda jangan katakan, ya Allah, kenapa engkau jadikan misalnya orang Amerika pintar, orang Cina pintar, orang ini pintar. Bukan karena dia jadi orang Amerika, karena dia mau belajar. Itu poinnya. Ya Allah, kenapa orang Yahudi pintar? Cek bagaimana mereka belajar. Bukan karena Yahudinya. Ya Einstein itu pintar karena Yahudi atau karena tinggal di Jerman pada saat itu. Ya, lihat kulturnya, lihat keadaannya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Jadi kalau kata Quran, Anda kalau mau pintar, sederhana, Anda belajar, Anda pintar. Orang yang tidak belajar sekalipun lahir di tempat orang pintar, mustahil mendapatkan bagian dari kepintarannya. Ini hukum pertama. Tayyib. Tapi ada yang kedua. Ya Allah, saya beriman, dia tidak beriman. Masa dia lebih cepat pintar dibanding saya, sedangkan saya belajar, dia belajar. Apakah ada kelebihan yang kau berikan pada orang yang beriman untuk mendapatkan pengetahuan lebih? Masya Allah, ada. Dan ini sudah terbukti, nanti kita tunjukkan di akhir. Khusus, ini yang kita bahas. Bagi orang beriman, yang yakin dengan Allah, Allah janjikan dalam Al-Quran, akan diberikan kelebihan pengetahuan lebih daripada orang-orang yang belum yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan itu? Seperti apa jenis kelebihannya dan bagaimana contoh-contohnya? Kita akan uraikan dari ayat-ayat yang dimaksudkan. Satu, Quran surah kedua ayat 282 ujung. Sudah. Kalau tidak Anda yang dapatkan, barangkali nanti bisa anak-anak kita atau di keluarga kita yang bisa raih. Ya. Bismillah. Paling kiri sebelah bawah ujung ayatnya langsung. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran, ujung ayatnya. Ya, antum harus sedikit ini ya, cepat kalau ingin menulis karena kita punya juru hapus hari ini spesifik ya. Tapi yang repot kadang-kadang yang enggak saya minta hapus pun itu ikut dihapus. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Baik, jazakallah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu musyid. Tadi kata malaikat, subhanaka la ilma lana ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu, ngaku engkau yang punya, yang mengajarkan kami. Pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami supaya diajarkan pengetahuan olehmu? Jadi ada orang yang belajar mendapat pengetahuan, ada orang yang berikhtiar diajarkan oleh Allah pengetahuan, dipercepat pengetahuannya. Rumus Qur'annya, kalau Anda ingin mendapati itu, satu, wattaqullaha, tingkatkan takwa Anda pada Allah Subhanahu wa taala. Rumus pertama, tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat detailnya. Satu ini. Wa yu'allimukumullah. Ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, perhatikan jaminan Qur'annya, maka Allah akan ajarkan pada Anda tambahan lebih dari pengetahuan. Masya Allah, orang yang jauh dari Allah saja bisa mendapat pengetahuan dengan ikhtiar biasanya, apalagi yang dekat dengan Allah. Kata Allah, Anda semakin dekat Anda mau ambil pengetahuan, saya ajarkan percepat dibandingkan mereka yang belum dekat dengan saya. Janji pertama, caranya tingkatkan takwa. Satu. Sekarang saya agak pelan-pelan, sedikit teman-teman sekalian, fokus sebentar, sampai di sini bisa paham? Halo? Baik, teruskan. Bagaimana caranya? Ya. Rumus pertama kita pahami, Anda ingin dapatkan cepat pengetahuan, maka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan takwa ini? Dan nanti yang kedua, apa hasilnya kalau kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah? Jenisnya seperti apa? Apakah misalnya cepat menangkap sesuatu? Apakah misalnya cepat memahami sesuatu? Apakah penambahannya misalnya seperti ada dua kali lipat? Kita turunkan ayat-ayatnya. Satu. Ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada-Mu? Tim. Kalimat takwa di Quran setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Kalau kita keluarkan semua jenis kalimat takwa itu, maka takwa ini akan dibagi dua bagian oleh para ulama. Secara singkat, satu, jika disebutkan kalimat takwa, itu maksudnya tingkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah ritual. Al-bu'd rabbani diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minallah. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan ibadah ritual. Subhanallah. Awas ya, ini kita belajarnya pakai iman nih, bukan sekedar pakai logika kita. Perhatikan baik-baik, yang punya pengetahuan Allah, ingin diajarkan pengetahuan, bangun hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Bagaimana detailnya? Tingkatkan ibadah ritual. Apa buktinya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Mari kita lihat. Ini kalimat takwa pertama di Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa orang takwa di sini yang disebut dengan muttaqin? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Yang tadi terhapus tuh. Iman dulu. Jadi enggak bisa antum tiba-tiba ibadah tanpa iman, mustahil. Ya, iman dulu. Karena itu ayat ini memberikan kesan bahwa takwa tidak akan muncul tanpa kalimat iman. Makanya kata takwa itu asalnya itu kalimat syariat, bukan kosakata bahasa Arab biasa. Antum enggak akan temukan dalam istilah-istilah agama lain dulu istilah takwa, enggak akan ditemukan. Karena itu kosakata syariat. Makanya saya suka agak aneh itu ya, kalau ada ibadah misalnya di kepercayaan lain dengan kalimat mari dengan ibadah ini kita tingkatkan iman dan takwa. Masya Allah, agak bingung saya, tapi agak bersyukur juga, artinya mudah-mudahan nih tanda-tandanya untuk masuk Islam. Karena kalimat-kalimat takwa itu dari kosakata syariat ya, dari Quran, dari hadis dan sebagainya, dengan pengertian ibadah. Baik, kembalikan sini. Setelah beriman, artinya ayat ini dikhususkan pada orang beriman. Allah tawarkan, hey anda beriman, saya berikan jalan cepat untuk belajar. Bagaimana caranya? Bangun kedekatan dengan ibadah ritual. Satu, apa jenisnya ya Allah? Wa yuqimunas shalah. Salat. Kita lihat rahasianya. Tolong teman-teman cek di mushaf. Dan saya sering sampaikan pada anda, kalau tidak sempat bawa mushaf, anda boleh bawa aplikasi. Kalau ada sesi dengan kita, nanti di awal tahun depan, nanti kita sedang cetak nanti insya Allah ya, metode untuk menghafal Quran cepat. Nanti begitu kajian, saya kasih sedikit tipsnya. Kajian, kasih sedikit tipsnya. Mudah-mudahan setiap keluar dari sini, kita sudah hafal 10 ayat insya Allah. Dan cukup dengan amin, kita siapkan dulu nanti ya. Bismillah. Salat, lihat tulisannya. Alif, lam, sod, lam, wawu. Di atasnya ada alif tegak, kemudian ta marbutah. Harus begini tulisannya. Harus begini. Nanti antum akan lihat, tadi saya kan pernah lihat tadi tulisan saya seperti ini. Alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta. Ada yang begini, ada yang begini. Misal di Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Ini seperti ini tulisannya. Yang kedua. Hafizhu ala salawati. Begini tulisannya. Tapi yang ini, ayat 3, seperti ini tulisannya. Mesti begini. Mesti begini. Kalau yang seperti ini artinya bentuk jamak tapi terbatas. Jama itu banyak, lebih daripada 2, 3, 4, 5, tapi terbatas. Tidak boleh melewati batasan itu. Kalau dalam pengertian fiqih disebutkan sholat dalam bentuk sholawat seperti ini, itu artinya sholat fardu. Sholat fardu, karena jumlahnya lebih daripada 1, jama bentuknya, tapi dibatasi, dan gak boleh keluar dari batasan itu. Contoh, sholat fardu berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu itu batasnya. Jadi kurang tidak boleh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu saja. Kurang dari itu misalnya 4 tidak boleh. Karena dibatasi. Lebih daripada itu terlampau soleh. Ya, ini masalah. Jadi kita coret di sini ya, untuk yang ini khusus untuk 5 waktu. Kalau disebutkan yang ini, maka ini artinya jama'un ghairu mahdudin. Bentuk jama' tanpa batas. Kalau dalam fikih disebutkan jama' tanpa batas, itu artinya jama' yang melebihi batasan fardu. Yang fardunya memang ada 5, tapi adakah sholat lain di luar yang fardu sehingga saya bisa tambahkan dari yang fardu itu? Ada. Namanya sholat apa? Bukan, jangan mengarang. Ya, jangan mengarang, kita sudah pernah bertemu pertama kali. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik, sunnah itu bukan nama sholat, sunnah itu nama hukum. Hukumnya sunnah. Jelas ya? Tak pakai oh, hukum. Oh. Hukum, hukumnya sunnah. Jenisnya itu bukan sunnah. Namanya apa? Bukan, jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Rawatib itu tambahan dari pahalanya, dari kata ratib. Ratib itu tambahan bonus. Kalau Anda kerjakan lebih, maka lebih banyak bonusnya, disebut dengan rawatib. Yang pokoknya itu ajrun, jamaknya ujur. Antum salat yang fardu, hukumnya fardu, mendapatkan ajrun. Banyak ujurun. Kalau dikerjakan tambahan daripada yang ini, dapat tambahan bonus, ratib. Banyak rawatib. Yang itu tersusun kemudian dengan amalan-amalan fardu. Tersusun disebut dengan tartib. Makanya kata rawatib itu menunjuk susunannya plus pahala tambahannya. Tapi salatnya bukan disebut dengan itu. Apa namanya? Oh, bukan Allahu a'lam. Ada namanya. Ada namanya. Itu maunya apa sebetulnya? Biasa, tanya jawab salah gitu kan? Baik, namanya bukan sunnah, bukan rawatib. Sunnah hukumnya, rawatib urutannya plus tambahan pahalanya, namanya nafilah. Nafilah. Makanya jamaknya nawafil. Nafilah itu asalnya sesuatu yang menambah. Enggak ada pun enggak ada masalah, cuman kayaknya enggak enak kalau enggak dikerjakan. Makanya ekor sapi misalnya, sapi ada ekornya, itu disebut nafilah dalam bahasa Arab. Kalau sapi enggak ada ekornya, bisa hidup enggak? Bisa, cuman kayaknya enggak enak biasa sapi tanpa ekor gitu kan. Antum pun kalau fardu enggak ada masalah, cukup sampai situ, enggak ada dosa. Cuman enggak ngerjain salat sunnah kayaknya enggak enak gitu. Ada sesuatu yang kurang, itu nafilah. Rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 79. Ketika Allah meminta kita mengerjakan tahajud, tahajud bukan fardu hukumnya. Tapi ketika dikerjakan disebut dengan nafilah. Perhatikan Quran surah 17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas, agak ke tengah. Wa minan laili fatahajjad bihi. Dan dari sementara malam, jangan semuanya, sebagian malam tunaikan tahajud. Nafilah. Jamaknya disebut dengan nawafil. Kalau antum buka kitab-kitab fiqih, maka tidak akan ada tulisan bab sunnah. Tidak ada. Yang ada babun nawafil. Bab tentang pembahasan sholat-sholat tambahan. Hukumnya disebut apa? Sunnah. Urutan dan pahalanya disebut apa? Masya Allah. Luar biasa. Yuk kembali ke sini. Fokus. Ketika disebutkan kalimatnya begini, itu artinya kalau antum ingin bangun kedekatan dengan Allah, pertama sholat. Sholatnya jangan dibatasi dengan yang fardu. Ada orang minta lulus ujian, sholatnya 5 waktu. Masya Allah. Antum pengen pekerjaan terbaik, 5 waktu juga. Saingan antum banyak. Karena setiap yang 5 waktu sholat, minta juga. Saingan antum banyak. Kalau antum ingin dipercepat, dapat perhatian lebih, maka tambah. Rumusnya, kalau Anda ingin mendapatkan hal yang istimewa, maka lakukan ibadah yang istimewa. Kalau Anda ingin dapat tambahan dari Allah lebih, maka lakukan ibadah yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Pekerjaan juga sama. Antum kerja biasa-biasa, supervisor lihatnya biasa. Tapi kalau lebih dari biasanya, maka Anda dapat perhatian lebih daripada itu. Orang datang jam 8, antum datang jam 7. Orang pulang jam 3, antum pulang jam 5. Pekerjaan bagus, tambah begini, antum dapat perhatian. Orang gaji 5 juta, antum bisa naik daripada itu. Lihat, Masya Allah. Besoknya tambah lagi, datang jam 7, antum jam 6. Pagar dibuka juga sendiri gitu kan. Masya Allah, luar biasa dapat. Nih, sama. Antum ingin dapat tambahan lebih, tingkatkan.